نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Tauhidil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan dari pengarang kitab, dari kitab ini, mulai dari definisi ibadah sholat secara bahasa, secara istilah, demikian pula sebahagian dari keutamaan di dalam mengerjakan sholat lima waktu. Dijelaskan oleh beliau di sini bahwasannya sholat lima waktu akan menjadi penghapus dan pelebur dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahum idza ijtanibatil kaba'ir. Salat lima waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Maka syahid yang menjadi pokok pembahasan di dalam hadis ini adalah tatkala Nabi menyebutkan as-salawatul khamsu, salat lima waktu. Yakni telah kita sebutkan ketika seseorang mengerjakan salat zuhur seandainya sebagai contoh. Maka setelah salat zuhur hamba akan melakukan perbuatan dosa, dari dosa-dosa kecil maupun besar, sampai dia kemudian mengerjakan sholat asar. Maka sholat asar tersebut dengan sendirinya atau secara otomatis akan melebur dan menghanguskan, menghilangkan dosa-dosa kecil yang dia kerjakan antara zuhur dan asar. Sehingga apabila seseorang menjaga sholat lima waktunya dengan baik, tentunya dengan catatan yang penting harus diperhatikan adalah sholat tersebut sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat lima waktu sesuai dengan apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Meskipun perlu diketahui, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun ketika dia mengerjakan sholat tersebut, dia tidak meniatkan agar sholat tersebut menghapus dosanya. Meskipun dia tidak meniatkan, saya sholat asar, mudah-mudahan dosa-dosa kecil saya diampuni oleh Allah. Meskipun dia tidak niatkan begitu, dia ikhlas dalam sholat asar contohnya, sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Tidak ada niat di dalam hatinya, mudah-mudahan sholat saya ini menghapuskan dosa-dosa kecil saya. Meskipun dia tidak meniatkan demikian, dengan dia mengerjakan sholat tersebut secara otomatis, sholat tersebut akan menghapuskan dosanya. Sebagaimana kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sholat subuh datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam curhat kepada Nabi bahwasannya dia telah melakukan perbuatan dosa dengan seorang wanita. Seluruh perbuatan dosa telah dia lakukan dengan wanita tersebut, terkecuali inti dari perbuatan keji tersebut. Semua yang berkaitan dengan wanita tersebut dia lakukan, terkecuali inti dari perbuatan keji tersebut. Dia tidak melakukannya. Jadi dia meminta solusi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Apakah Allah mengampuni dosaku dan amalan apa yang bisa menghapuskan dosaku tadi dengan wanita tadi? Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, hal sholaita ma'ana subuh? Apakah kamu tadi sholat bersama kami sholat subuh tadi? Karena kejadiannya setelah sholat subuh. Apakah kamu sholat subuh bersama kami tadi? Sahabat tersebut menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang baik itu akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat subuh yang dikerjakan oleh sahabat tadi itu sebagai penghapus dosa yang dia lakukan dengan wanita tadi. Padahal sahabat tadi tidak meniatkan di dalam mengerjakan sholat subuh, dia tidak meniatkan agar sholat subuh saya ini menghapus dosa saya dengan wanita tadi. Tidak ada niat, namun dijadikan oleh Rasulullah itu sebagai penghapus dosa yang kau lakukan dengan wanita tadi. Sehingga secara umum perbuatan-perbuatan baik secara khusus adalah ibadah sholat, walaupun dia tidak meniatkan untuk agar sholat tersebut menghapus dosa-dosa kecilnya, namun dengan sendirinya secara otomatis dia meniatkan atau tidak meniatkan, sholat tersebut akan menjadi penghapus dosa kecil yang telah dikerjakan. Maka ini rahmat yang besar dari Allah Azza wa Jal. Sehingga untuk dosa kecil, maka para ulama tidak mensyaratkan harus adanya syarat-syarat taubat. Tidak perlu. Berbeda halnya kalau dosa besar seperti perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah berkurban untuk selain Allah, menyembelih, menyebut selain nama Allah, merupakan perbuatan syirik. Maka kalau dia hendak bertaubat dari perbuatan tersebut, maka dia harus menyempurnakan syarat-syarat taubat. Dia harus menyesal, dia harus berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan dia pun harus meninggalkan perbuatan tersebut. Harus ditunaikan syarat-syarat taubat tersebut. Namun kalau perbuatan dosa kecil, maka tidak disyaratkan padanya harus menyempurnakan syarat-syarat taubat. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada para sahabat, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, ikutilah perbuatan dosa kecil yang kamu lakukan dengan mengerjakan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapusnya, menghapus dosa kecil tadi. Nah, sehingga ini sekali lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas kepada hamba-hambanya. Coba bayangkan kalau seandainya setiap perbuatan dosa ini harus disyaratkan untuknya bertaubat dan menyempurnakan syarat-syarat taubat seperti hanya dosa besar, wah, bisa-bisa kita hancur, ya. Dosa kita tidak terhitung, sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga kalau tiap dosa harus disyaratkan taubat, harus disyaratkan menyempurnakan syarat-syarat taubat, wah, ini hancur kita. Tidak sesuai dengan dosa yang telah kita lakukan saking banyaknya dosa kita. Nah, sehingga dengan rahmat Allah untuk dosa-dosa kecil tidak disyaratkan kepadanya syarat-syarat taubat, maka cukup mengikuti perbuatan dosa kecil dengan amalan yang soleh, amalan yang baik, maka itu merupakan bentuk taubatnya dia yang akan menghanguskan dan menghapuskan dosa kecil yang telah dia perbuat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tambahan dari keutamaan-keutamaan dari sholat lima waktu. Dan ini sengaja disebutkan untuk sebagai targhib, dorongan kita semuanya agar kita menyadari bahwasannya sholat yang kita kerjakan ini memiliki keutamaan yang begitu banyak dan besar. Dan itu merupakan metode dakwahnya Rasulullah SAW. Ketika beliau menyebutkan suatu, yakni menganjurkan suatu amalan, maka Rasulullah SAW sering menyebutkan keutamaan dari amalan tersebut. Seperti contoh majelis ta'lim, ya kan, merupakan amalan, anjuran, perintah Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai realisasi kewajiban kita untuk mempelajari agama Islam, yaitu dengan duduk bermajelis ilmu. Namun Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan untuk mencari ilmu, belajar, tanpa Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada mereka dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Namun sebaliknya, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat untuk belajar agama Islam. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu syariat Islam merupakan kewajiban bagi setiap seorang muslim yang menganut agama Islam, baik laki-laki ataupun wanita. Maka Rasulullah menyebutkan keutamaan-keutamaan dari menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, keutamaan ilmu, menyampaikan dengan sabda-sabdanya dari keutamaan belajar, seperti yang masyhur adalah hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis lain yang lain, wa mastama'a qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa habbathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, belajar, mengajarkan ilmu kepada manusia, terkecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan orang-orang yang hadir di majelis tersebut, nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Si fulan hadir dalam majelis ini, si fulan hadir dalam majelis ini. Keutamaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan suatu amalan soleh, maka disertai dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan sebagai targhib, sebagai motivasi, dorongan kepada mereka untuk semangat di dalam mengerjakan amalan tersebut. Sebagaimana ketika Rasulullah memberikan peringatan dari perbuatan dosa, maka Rasulullah membareminya dengan menyebutkan balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada pelaku perbuatan dosa, dari siksaannya, murkanya, neraka dan yang lainnya. Agar kaum muslimin mereka takut dan berhati-hati menjauh dari perbuatan dosa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam urusan dunia, dalam bisnis, ya kan? Dalam bisnis. Kenapa orang itu semangat untuk mengerjakan, untuk mendalami atau membuka bisnis tertentu? Karena apa? Karena di balik itu sudah ada bayangan keuntungannya demikian, demikian, demikian. Modalnya 100 ribu, untungnya 200 ribu. Modalnya 1 juta, untungannya sampai 2 juta. Atau mungkin lebih. Dia akan apa? Semangat. Ini bagus usaha ini. Akhirnya dia semangat untuk menekuni dan memulai bisnis tersebut. Dengan apa? Dorongan adanya gambaran keuntungan yang ada di balik bisnis tersebut, padahal itu masih tanda tanya, iya kan? Masih tanda tanya, betul belum tentu dia mendapatkan seperti yang dia rencanakan. Semua kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan dunia saja seseorang semangat, iya kan? Oh, bisnis ini hasilnya keuntungannya sampai 10 kali lipat tadi. Woi, langsung gila dia. Wesh, cari modal walaupun sampai menempuh jalan yang haram, enggak punya uang, pinjam bank. Gadekan tanah, gadekan itu. Iya. Bahasa Jawa, bank pelcit, rentenir, lintah darat. Nah, sengaja berani dia demikian. Kenapa? Karena ada gambaran keuntungan yang besar di balik usaha tersebut. Di balik usaha tersebut. Padahal itu hanya perkiraan dan tidak pasti. Karena banyak, iya kan? Sudah, wih, gambarannya, wih, untungnya besar, berjalan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dia angan-angankan. Kalau urusan akhirat, itu pasti. Itu pasti. Nggak ada istilahnya keuntungan-untungan. Kalau barang siapa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, barang siapa yang menempuh suatu jalan, maka Allah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu jelas pasti. Karena sudah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Allah tidak berucap, tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah tidak akan sekali-kali menyelisihi, mengingkari janjinya. Kalau sudah akhirat, itu pasti. Ketika ada janji keutamaan dalam suatu amalan, ketika dia mengerjakan dengan sempurna, baik dan ikhlas, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Dia akan mendapatkan dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Tapi kebanyakan manusia tidak percaya. Nah, semua tergantung dari iman yang ada di dalam qalbu dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia memiliki iman yang kuat, maka dia tidak akan pikir panjang untuk mengamalkan perintah Rasulullah. Kalau dia memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah, maka dia tidak akan menunda-nunda kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ketika dia mendapatkan, mendengar suatu ilmu tentang suatu amalan dengan memiliki keutamaan yang demikian, maka dia tidak menunda-nunda, tidak berpikir panjang, langsung kerjakan agar mendapatkan keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, di dalam sholat juga demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bahkan mewajibkan kepada umat Islam, bagi kaum laki-laki ataupun kaum wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan dalam firman Allah atau melalui hadis-hadisnya terkait dengan keutamaan-keutamaan di dalam sholat tersebut. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, di antara keutamaan mengerjakan sholat adalah ibadah sholat akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan terhalang, tercegah ketika dia baik di dalam mengerjakan sholat dan ikhlas, itu jiwanya itu akan tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ya bukan berarti kalau dia mengerjakan sholat berarti dia tidak akan melakukan perbuatan dosa, tidak. Tetap seorang hamba kembali kepada asalnya, yaitu sering melakukan perbuatan dosa. Namun paling tidaknya ketika seseorang menjaga sholatnya, itu tidak seperti orang yang tidak mengerjakan sholat. Kalau orang yang tidak mengerjakan sholat, itu dengan mudah, enteng di dalam mengerjakan perbuatan kejahatan, perbuatan dosa, kemaksiatan. Namun kalau seandainya seseorang yang menjaga sholatnya, maka dia akan terjegah. Hatinya itu akan tidak mudah terpancing untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kabut ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utul ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syahidnya adalah dalam firman Allah, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sehingga di sini walaupun kembali kepada masing-masing ibadah sholat tersebut dengan catatan dia ikhlas dan sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun kalau seandainya sholatnya adalah sholat dengan ala kadarnya, mengerjakan sholat hanya sekedar yakni menunaikan kewajiban saja tanpa memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, maka ini dia tidak akan mendapatkan keutamaannya. Justru yang ada adalah dia akan mendapatkan ancaman, seperti dalam firman Allah, "Fawailul lil musallin," maka celaka, wail. Para ulama mereka berbeda pendapat di dalam mentafsirkan apa itu wail. Sebagian mereka memaksudkan mentafsirkan wail adalah al-halak, kehancuran, kecelakaan. Sebagian mereka menjelaskan wail ini adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Wail. Sehingga apabila diterjemahkan wail ini adalah nama neraka, maka maksud firman Allah fawailul lil musallin, maka wail yakni neraka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, diancam dengan neraka. Kenapa? Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya sehingga dia mengerjakan keluar dari waktunya, atau dia mengakhirkan sholatnya, atau dia lalai dari sholat ketika dia menelantarkan kewajiban-kewajiban, syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Sehingga dia menyangka ketika mengerjakan sholat itu sempurna dan baik, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sholatnya itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Karena apa? Karena hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak memperhatikan syarat-syarat dan ajaran-ajaran ketentuan sholat tersebut. Seperti kisah yang mungkin sudah kita sebutkan, kisah yang dijelaskan oleh para ulama, satu hadis yang disebutkan oleh para ulama dengan yakni sebutan hadis al-musi sholatahu, hadis yang menceritakan orang yang jelek sholatnya, orang yang rusak sholatnya. ketika dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid, di situ ada Nabi. Dilihat oleh Nabi si fulan ini, dalam suatu riwayat disebutkan namanya adalah Rifa'ah bin Rafi'. Disebutkan dilihat oleh Nabi si fulan ini mengerjakan sholat tahiyatul masjid, namun sholatnya itu cepat, seperti ayam yang mematuk makanannya. Naik turun sujud dan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dilihat oleh Nabi, sangat cepat dia mengerjakan sholat. Selesai sholat, dia datang kepada Nabi, memberikan salam dan dijawab salamnya oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, irji fasholli fa inna talam tusholli. Sholatkan mereka. Ulangi sholatmu, kamu tadi tidak sholat. Padahal dilihat oleh Nabi, dia sholat. Sampai 3 kali. Berarti apa? Tidak semua sholat yang dikerjakan itu dianggap sah dan dianggap sempurna. Tidak. Kapan sholat itu dianggap sempurna dan baik? Yaitu tatkala mengikuti bimbingan yang diajarkan oleh Nabi. Oleh sebab itu, sahabat tadi menyerah tidak mampu sholat yang lebih baik dari itu, meminta untuk diajari oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga diajari oleh Nabi tata cara sholat yang baik dan benar. Sehingga kalau seandainya seseorang mengerjakan sholat itu hanya sekedar menunaikan kewajiban tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan-ketentuan sholat, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan ini. Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan ancaman wail neraka. Waliyadu billah. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah sholat merupakan amalan yang terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Ibadah sholat 5 waktu adalah amalan yang terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Karena imanan, ya keimanan yang paling tinggi, amalan yang paling tinggi adalah 2 kalimat syahadat. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan mentauhidkan Nabi Muhammad di dalam ittiba', mengikuti. Ini amalan yang paling tinggi. Seperti di dalam urutan-urutan rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, syahadat persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Menegakkan sholat sehingga adalah iman, amal-amal yang paling tinggi setelah 2 kalimat syahadat. Demikian pula di dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Abdullah bin Mas'ud aban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Yani amalan apa yang paling afdal setelah 2 kalimat syahadat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu liwaqtiha. Amalan yang paling afdal adalah mengerjakan salat pada waktunya. Nah, mengerjakan sholat pada waktunya ini juga pembahasannya meluas. Pembahasan meluas ketika seseorang mungkin tinggal di rumahnya mukim, atau nanti ketika dia safar, pembahasan seperti ini sangat luas. Dan mungkin nanti pada babnya tersendiri akan dibahas. Nah, di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal, maka Rasulullah menjawab, as-shalatu liwaqtiha, sholat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, thumma ay, setelah itu amalan apa yang paling afdal setelah sholat? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Nabi berbakti kepada orang tua setelah sholat, menandakan bahwasannya sholat 5 waktu keutamaannya lebih besar daripada berbakti kepada orang tua. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW. Padahal kalau kita mengetahui berbakti kepada orang tua ini merupakan amalan yang besar. Bahkan di dalam ayat, dalam kesempatan lain, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan birrul walidain ini setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidayni ihsana. Dan Allah menetapkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Sangat besar birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berbakti kedua orang tua itu setelah menegakkan salat lima waktu. Amalan yang besar, amalan yang sangat besar. Kemudian keutamaan yang berikutnya, salat adalah nur sebagai cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sebagai cahaya yang akan menerangi kalbunya. Sehingga apabila kalbunya itu sudah terang, itu dia bisa akan melihat mana yang akan memberikan manfaat untuk dia dan mana yang akan memudaratkan dan membahayakan dia. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita berjalan di tengah malam, di tengah hutan, tanpa membawa lampu, tanpa membawa senter. Seandainya kita mencari kayu bakar di tengah hutan, di tengah malam, tanpa menggunakan lentera, lampu, ataupun senter penerangan yang lain. Kita ngambil, oh ini, yang penting bulat-bulat, ambil, ambil, ambil, pasti ambil, ih gerak ular. Iya, kita tidak tahu. Nah seperti itulah ketika kalbu manusia, hati seorang hamba ketika tidak ada penerangan, dia tidak akan bisa memilah-milih mana yang baik untuk dia dan mana yang akan membahayakan dia. Namun dengan ibadah sholat yang dikerjakan, dijaga dengan sebaik-baiknya, kalbunya itu akan menjadi terang, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya sehingga dia akan bisa melihat ke arah mana dia harus berjalan, kemana dia meletakkan langkah kakinya. Di akhirat pun demikian, Allah Subhanahu wa taala akan memberi penerangan kepadanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nur wa la burhan wa la najah. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga salat lima waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya dan akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukti kesolehannya dan akan menjadi keselamatan baginya." Nanti kita akan sebutkan keutamaan yang berikutnya. Sebarang siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, menjadi bukti kebaikannya dan akan menjadi keselamatan baginya. Dan pada hari kiamat, ya kan? Dan menjadi keselamatan untuknya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, menelantarkan. Menelantarkan ini dengan makna yang luas. Terkadang dia menelantarkan sampai dia mengerjakan itu sampai pada penghujung waktu, seperti yang menjadi kebiasaan tradisinya orang-orang munafik. Ketika waktu sholat dia tidak mengerjakan sholat. Kapan dia sholat? Ketika waktu sholat mau habis. Walaupun dia mengerjakan masih dalam waktunya, namun itu merupakan kebiasaan yang buruk ketika menelantarkan sholat sampai dia hampir keluar waktunya. padahal dia mampu mengerjakan sholat di awal waktu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga sholat lima waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia pun tidak akan mendapatkan bukti kebaikannya, dan dia pun tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan Ubay bin Khalaf, tokoh munafik. Dikumpulkan dengan orang-orang yang jahat. Dikumpulkan dengan pemimpin-pemimpin kejahatan, Fir'aun, Qarun, Haman, termasuk adalah pemimpin kemunafikan, yaitu Ubay bin Khalaf. Ngeri ketika seseorang tidak menjaga ibadah sholat tersebut. Kemudian pula, kita tambah satu lagi. Di antara keutamaan ibadah sholat, ibadah sholat adalah sebagai penentu bagi kebaikan atau kesempurnaan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sholat sebagai penentu kebaikan atau kesempurnaan diterimanya ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam artian, kalau sholat yang dia kerjakan itu baik, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga akan baik. Kalau ibadahnya rusak, berarti sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya juga rusak. Kenapa demikian? Disebabkan karena sebagaimana kita sebutkan tadi, ibadah sholat merupakan ibadah yang paling mulia. Setelah dua kalimat syahadat, bahkan menjadi rukun tiang agama yang kedua. Kalau tiang agama yang kedua diterlantarkan, dia tidak menjaga atau rusak ibadahnya, maka bagaimana lagi dengan keadaan ibadah-ibadah yang tingkatannya itu lebih di bawah? Tentu dia lebih akan menelantarkan, ya kan? Dia akan menelantarkan. Seperti contoh, seandainya ada bisnis yang menghasilkan keuntungan 100 juta, dia tidak mau. Dia maunya 200 juta. Kalau hanya 100 juta tidak mau. Lalu bagaimana dengan bisnis-bisnis yang untungnya cuma 50, 20 atau mungkin bahkan 1 juta? Tidak digubris sama dia. Demikian pula ibadah. Kalau ibadah sholat yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat saja tidak diperhatikan, ditelantarkan, ditinggalkan, apalagi ibadah-ibadah yang nilainya itu keutamaannya lebih rendah dari ibadah sholat, maka tidak akan baik. Oleh karenanya, ketika sholat itu baik, insya Allah amalan-amalan yang baiknya akan baik. Namun ketika ibadah sholat itu rusak, maka menandakan bahwasanya amalan-amalan yang lainnya juga rusak. Sebagaimana dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Fa idza saruha al-'amal kullu wa idza fasada al-'amal kullu. Yang pertama kali akan dihitung nanti pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Yang pertama kali dihitung oleh Allah salatnya. Apabila kata Rasulullah sholatnya itu baik, maka akan baik pula sholat, maka akan baik pula amalan yang lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, dan akan rusak pula seluruh amalannya. Jadi penentu untuk menjadikan baik amalan kita yang lainnya adalah baik di dalam sholat. Kalau kita tidak baik di dalam sholat, maka akan tidak baik pula seluruh amalan kita. Maka ini juga termasuk keutamaan yang menandakan bahwasannya sholat merupakan perkara yang penting, yaitu akan menjadi penentu kebaikan amalan-amalan kita yang lainnya. Nah, berhubung waktu sholat isya sudah masuk, ya sudah masuk, maka kita cukupkan sampai sini, dan tentunya di sana masih banyak keutamaan-keutamaan sholat. Namun mudah-mudahan dari yang kita sebutkan ini sudah menjadi pendorong untuk kita semuanya agar memperhatikan dengan sebaik-baiknya ibadah sholat kita, sehingga yang dahulunya ya, walaupun dia rutin sholat dan semakin memperbaiki, meningkatkan kualitas sholatnya, namun nanti ketika mungkin di sana ada yang masih bolong-bolong sholatnya, kadang duhur sholat, kadang tidak, mudah-mudahan dengan mendengarkan keutamaan ini akan menjadi semangat di dalam mengerjakan ibadah sholat tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.